Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudhlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما بعد إخواني في الدين عزكم الله. السؤال الثاني, kita masuk pada soal yang kedua dari soal-soal yang ditanyakan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala. As-su'al al-thani, hal yasa'una nahnu tullabul ilmi as-sukuta 'anil mubtadi'ah wa nurabbi at-tullaba wash-shababa 'ala manhajis salaf duna dhikril mubtadi'ati bi asma'ihim. Soal yang kedua, apakah boleh bagi kita para penuntut ilmu untuk diam dari para pelaku-pelaku bid'ah, lalu kemudian kita mendidik para talib, para talabatul ilm, para penuntut ilmu dan pemuda tersebut di atas manhaj salaf dengan tanpa menyebutkan nama-nama dari pelaku-pelaku bid'ah tersebut atau ahlul bid'ah tersebut. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang getol di dalam melakukan penambahan-penambahan di dalam syariatul Islam yang tidak didasari dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka beribadah dengan sesuatu tersebut. Mereka beribadah dengan sesuatu tambahan tersebut. Maka ini namanya bid'ah. Orang yang melakukannya disebut pelaku bid'ah. Kalau dia sudah getol dan mendakwakannya, maka dia disebut dengan mubtadi'ah, ahlul bidah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang getol dalam menambah agama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa ada dalil, ya, itu boleh bagi kita para penuntut ilmu untuk diam, yakni membiarkan dan tidak menjelaskan kepada umat, atau bahkan kita mendidik umat ini dengan mengatasnamakan manhaj salaf ahlus sunnah dengan tidak boleh menyebutkan nama-nama mereka tersebut? Apakah itu merupakan manhaj, metode yang benar? Maka itu adalah pertanyaannya. Nah, dijawab oleh Syekh, wallah yudhkarun bi awsafihim wa yudhkaruna bi asma'ihim idha da'atil hajah. Jawabannya, kalau ada kebutuhan yang mendesak karena bahayanya dari bid'ah-bid'ah tersebut dan pelaku-pelaku bid'ah tersebut, maka disebut nama-nama mereka dan sifat-sifat mereka. Nah, seperti misalnya kebutuhan yang dimaksud, adanya kebutuhan yaitu kalau diam maka dia akan pengaruhi kaum muslimin. Kalau kita diam tidak menyebut, akan memberi pengaruh pengkaburan kepada kaum muslimin, akhirnya diikuti perkara bid'ah tersebut. Nah, atau adanya kebutuhan untuk memahamkan kepada kaum muslimin wal muslimat tentang betapa agungnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahayanya dari perkara-perkara bid'ah, maka kita jelaskan bahayanya bid'ah-bid'ah tersebut dan kita sebutkan nama orang-orang yang mendakwakan bid'ah-bid'ah tadi, supaya kaum muslim ini selamat dan tidak terpengaruh, tidak tertipu, ya, dengan pelaku-pelaku bid'ah tersebut, karena mereka pun juga menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. sehingga butuh disebut nama-nama mereka kemudian dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari pengaruh-pengaruhnya. Faida tasadda fulan lil zizamati wal qiyadati wal qiyadati al ummah wa qiyadati al ummah والشباب ويجره من الباطل يذكر اسمه إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلا بد من ذكر اسمه. Kalau seseorang tampil ya sebagai pemimpin dai, nah, mempengaruhi para pemuda kaum muslimin, umat dari kalangan umatul Islam, bahkan menyeret mereka kepada kebatilan bid'ah-bid'ah tadi, maka yang seperti ini disebut namanya karena dia dai. Dan ini adalah kebutuhan yang mendesak ya untuk menyebut namanya, maka harus disebutkan. Nah. Ya. Kalau kita perhatikan pertanyaannya ya, menunjukkan bahwa di sana ada sebagian dari kaum muslimin atau para dai yang kurang memahami manhajul Islam, metode dakwah di dalam Islam, sikap muamalah di dalam Islam. Ya. Lalu kemudian mereka mengharuskan kaum muslimin untuk diam dan tidak boleh menyebut nama-nama tersebut karena menyebut nama-nama tersebut itu adalah termasuk bagian daripada ghibah. Ya, ghibah yaitu menyebut kejelekan saudaranya yang dimana saudaranya tidak senang. Ini sebagian dari kalangan yang kurang memahami ya syariatul Islam, sehingga secara umum tidak boleh menyebut ya nama kaum muslimin, apalagi menyebut kebatilannya, kejelekannya. Nah, selama mereka itu adalah juga dai. Selama mereka itu juga adalah dai. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini jawaban dari saya, ini keliru. Naam, kalau seseorang, apalagi kalau dai apa namanya? Memimpin umat banyak pengikutnya, menyeret kepada kebatilan bahkan syirik. Ya. Berdoa, meminta berkah melalui kuburan misalnya, melalui para tokoh-tokoh yang dikultuskan. Nah, atau mengajak kepada demokrasi, ya, parlemen-parlemen yang penuh dengan dusta dan mendakwakan bahwa itu adalah hak, itu adalah benar, harus masuk di dalamnya. Ya, maka ini jelas keliru. Wajib kita jelaskan kekeliruan tersebut. Kita jelaskan kepada umat ini. Dan kita nasihati orang tersebut. Kalau dia tetap ngeyel di dalam sikapnya tersebut, maka kita peringatkan umat ini dengan menyebut namanya. Agar orang tersebut jangan didekati. Jangan didengarkan omongannya. Karena menyesatkan ya kaum muslimin muslimat di dalam pendapat-pendapatnya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memperingatkan dari syirik, memperingatkan dari bid'ah, memperingatkan dari yang haram-haram. Nah, kalau mengharuskan adanya bahaya maka disebut nama-namanya. Kalau tidak maka tidak perlu disebut. Cukup dijelaskan amalan-amalan yang batil tadi. Dari syirik, bid'ah, perkara-perkara yang haram, cukup dijelaskan ya hal tersebut. Kalau memang tidak butuh untuk disebut nama-nama orangnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan salah satu contoh bil munasabah ahadus salafiyin, bagi satu contoh yang cocok untuk kita sebutkan di sini. Yaitu di Mesir di negeri Mesir, pernah seseorang salafiyin, ya, salah satu salafiyin ahlu sunnah di Mesir, yudarris, ya, dia mengajar, berdakwah, mengadakan taklim-taklim seperti ini. Dia taklim monoton dengan umumat, ya, yang umum-umum, menyampaikan tentang hal yang umum, ya, dalam segala hal, misalnya dalam perkara tauhid, ya, umum masalah tauhid, dia tidak menyebutkan yang detail-detailnya, khusus-khususnya dari penyimpangan dalam perkara tabarruk, tawassul, misalnya minta berkah melalui para wali kuburan, bertawassul, berdoa melalui perantara, ya, dan menyebutkan orang-orang atau golongan-golongan yang melakukan demikian, seperti misalnya Syiah, Rafidah. Dia tidak sebutkan, dia hanya sebutkan secara umum, ya, wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjelaskan lawannya dari bentuk dan jenis-jenis syirik. Naam. Dia menjelaskan tentang sunnah secara umum. Dia tidak menjelaskan bentuk-bentuk bid'ah dan jenis-jenisnya. Ada demikian, ya, salah seorang salafiyin di Mesir. Dia mengaku sebagai salaf, lalu dia mengajarkan agama Allah dengan cara yang umum-umum. Akhirnya, fama yafhamun, mad'u itu tidak faham. Ya, maksud yang hakiki dari yang dituju dari apa yang diajarkan itu apa? Naam. Maksud yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian suatu hari dia mulai menjelaskan merinci. Bada yusarrih bil jama'at. Dia mulai menyebutkan nama-nama kelompok-kelompok. Bahkan dia menyebutkan nama-nama individu orang. Kemudian setelah itu murid-muridnya tadi menyatakan, "Laish ya Syekh, ma 'allamtana minal awal." Mengapa wahai guru kami, engkau tidak mengajarkan pada kami dari awal yang demikian ini? Nah, yakni maksudnya contoh-contoh detail-detail yang disebutkan tadi. Maka Syekh itu menjawab, "Qala ana kuntu atikum katsir minad durus wa aqulu lakum kadza wa aqulu lakum kadza." Sungguh wahai murid-muridku, aku telah mengajarkan pada kalian banyak pelajaran. Nah, aku telah katakan kepada kalian demikian dan demikian. Kemudian muridnya menimpali dengan menyatakan, "Tetapi ma fahimna." Kami tidak paham, wahai Syekh, wahai guru kami. Maksudnya kami tidak paham yang sesungguhnya apa tujuan, ya, tujuan akhir, hakikat yang diinginkan dari apa yang antum sampaikan itu belum paham kami. Naam. Lalu di sini hikmah yang dipetik bahwasanya menjelaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala memang membutuhkan, ya, rincian. Tidak cukup secara global yang umum-umum, tapi membutuhkan rincian. Ya, dalam arti menjelaskan lawannya lalu mencontohkan. Naam. Sehingga meresap maksud hakiki yang diinginkan dari keterangan tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya tauhid. Kalau kita menyatakan wajib mengesakan Allah dalam ibadah, wajib mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam ibadah, ya, cukup. Kita tidak menjelaskan lawannya daripada bentuk-bentuk syirik, ya, di antara yang menyimpang dari mengesakan, menyendirikan Allah dalam ibadah adalah berdoa melalui perantara, misalnya berdoa melalui kuburannya para wali-wali, ya, berdoa melalui tempat-tempat yang dikhususkan, ya, yang tidak dikhususkan oleh syariat. Nah, tempat-tempat yang dikeramat, pohon tertentu, atau yang semisalnya, goa tertentu, berdoa di situ, yang syariat tidak menentukan, tidak mengkhususkan tempat-tempat itu. Kecuali kalau misalnya di Ka'bah misalnya, ya, di pintu Ka'bah, di Multazam, berdoa di situ makbul. Nah, ini ada dalil. Tapi kalau di goa, tidak ada dalil. Nah, kita tidak menjelaskan bentuk-bentuk contoh-contoh rinciannya seperti ini. Akhirnya, mad'u, murid-murid tadi, tidak memahami hakikat apa yang diinginkan dari menyendirikan Allah di dalam beribadah. Nah, berarti ini butuh rincian, ya, tidak cukup dengan yang umum-umum tadi. Begitu juga dalam perkara sunnah, ya, kita tidak menjelaskan kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah Rasulullah. Misalnya kelompok Khawarij yang menentang dengan pemerintah, yang melakukan bentuk-bentuk teror, ya, kita tidak jelaskan, tidak contohkan. Akhirnya murid-murid tadi tidak memahami makna hakikat daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lawannya dari bid'ah-bid'ah dan jenis-jenisnya. Nah, bagaimana sesungguhnya orang yang memurnikan, mewujudkan kemurnian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang ada contoh dari beliau, ada dalil, ucapan, perbuatan, kesepakatan, takrir, ikrar beliau terhadap para sahabat. Kemudian ini kita contohkan diantara yang menyelisih dari sunnah itu, misalnya apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dari istighathah melalui, ya, orang-orang yang dikultuskan. Naam, berdoa secara apa, berzikir secara berjamaah. Naam, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau melakukan bentuk-bentuk perayaan nuzulul Quran misalnya, merayakan hari turunnya Al-Quran. Nah, ini semua tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada dalil. Nah, ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Karena sebagian kaum muslimin yang melakukannya menyangka bahwa itu mencintai Rasulullah, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kita pahamkan. Kalau cuma kita umum mengatakan wajib kita mengikuti sunnah Rasulullah, wajib kita mencontoh Rasulullah, karena beliau adalah kudwah, tauladan, cukup. Akhirnya yang merayakan nuzulul Quran, yang merayakan perayaan-perayaan di dalam Islam yang tidak ada dalil, semuanya menyatakan mereka pun mengikuti sunnah. Ya, cocok dengan apa yang kita ajarkan. Nah, ini berarti keliru. Ya, karena kita tidak merinci, tidak menjelaskan detail-detailnya. Nah, ini penting. Nah, ini salah satu contoh yang diberikan di sini oleh Syekh. Darasna kitab al-firaq wal-madhahib wa hafidnahu hifzan wa ma dhakaru al-firaq al-mu'asarah. Kami telah mempelajari pelajaran-pelajaran tentang firqah, kitab-kitab tentang firqah, ya, tentang madhab-madhab, bahkan kami menghafal, tetapi tidak disebutkan firqah-firqah, ya, yang ada di zaman sekarang. Ya, di zaman dulu disebutkan, yang mungkin sekarang tidak ada lagi namanya, ya, tapi di zaman sekarang ada, amalannya sama, bentuknya sama, tapi namanya yang beda. Ya, misalnya kalau dulu di sana ada Khawarij, sekarang tidak ada yang mengatakan dirinya Khawarij. Yang ada apa? Hah? Yang ada Ikhwanul Muslimin, ya, yang ada Hizbut Tahrir, ini yang ada. Tidak ada lagi Khawarij, tapi hakikat isinya sama. Sekarang kalau kita tidak rinci, kita tidak menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah pemahamannya sama dengan Khawarij yang ada di zaman Rasulullah, yang beliau telah sebutkan, ya, generasinya ini nanti akan muncul, yaitu di zamannya Ali bin Abi Thalib, zamannya Uthman, lalu merebak di zamannya Uthman, Ali bin Abi Thalib. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Khawarij. Ah, sama gerakan mereka ini. teroris, mencela pemerintah, tidak mengakui kepemimpinan pemerintah, ya, menghalalkan darahnya pemerintah karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah secara kafah. Dihalalkan darahnya, boleh dibunuh. Makanya mereka melakukan gerakan-gerakan teror, bentuk-bentuk teror dengan bom, ya, dan selainnya. Ini sama persis dengan Khawarij, tapi namanya beda. Dulu namanya Khawarij, sekarang mereka kasih nama dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, dengan jamaah Islamiyah, iya, ya, ini namanya. Nah, sekarang kalau kita menyebutkan itu tadi dan kita tidak contohkan dengan firqo-firqo yang ada di zaman sekarang, apakah kaum muslimin yang mendengarkan itu paham bahwa Hizbut Tahrir ternyata sama pemahamannya? Tidak akan paham. Bahkan mereka menyangka Hizbut Tahrir benar. Iya kan? Bahkan mereka menyangka Ikhwanul Muslimin, ya, itu adalah benar yang dipimpin oleh siapa? Said Qutb. Ya, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna, pendirinya. Lalu diikuti dengan murid-muridnya sampai kepada tokoh yang terkenal, Said Qutb. Ya, kalau yang masih hidup di zaman sekarang, siapa? Yusuf al-Qardawi. Dr. Yusuf al-Qardawi. Nah, ini Ikhwanul Muslimin. Ya. Dari Mesir. Maka kita wajib menjelaskan secara rinci agar kaum muslimin selamat dari firqo-firqo ini yang hakikatnya sama dengan firqo yang ada di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu beliau di sini menyebutkan, tersebutkan jamaah tabligh termasuk. Jamaah tabligh yang dikenal dengan apa? Hah? JT, ya, jamaah tabligh disingkat dengan JT. Apa jamaah kompor? Ya, maksudnya jamaah kompor karena sering bawa kompor di masjid-masjid lalu mereka masak. Nah, ini kalau kita tidak jelaskan bahwa mereka itu bagian daripada tasawuf, tarekat, mengumpulkan jenis-jenis tarekat, masuk Naksabandianya, ya, Justiyahnya, Sahrawardiyah dan selainnya dari bentuk-bentuk tarekat, masuk di dalam jamaah tabligh disatukan. Nah, sekalipun memang ini akhlak mereka, ya, keumumannya baik-baik akhlaknya, bagus, lemah lembut, ya, sabar. Ya, kalau sabar yang baik. Tapi sekarang jamaah tabligh sudah tidak sabar juga. Ya, kalau dijelaskan tentang tasawuf-tasawufnya, kesalahan-kesalahannya, mereka pun sudah main pukul. Nah, ini tidak hikmah, ya. Wajib kita menjelaskan kesalahan dan wajib kita jelaskan al-haq, dua-duanya. Selama itu kita jelaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang salah adalah yang berbicara tanpa dalil. Nah, ini yang salah. Tapi kalau saudara antum menasehati antum, saudaramu menasehatimu dengan Al-Quran dan Hadis, berlapang dadalah menerima. Sekalipun itu mengenai jamaahmu sendiri. Ya, makanya jangan fanatisme dengan jamaah. Fanatisme dengan al-haq, dengan kebenaran. Nah, yaitu yang benar, dan yang benar yang disebut oleh Rasul dalam hadis adalah al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maknanya adalah al-haq wa ahluha, kebenaran dan pelaku-pelakunya. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita cocokkan dengan amalannya, cocok enggak? Kalau tidak cocok dengan amalannya, biar dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari dia. Karena dia tidak sesuai dengan ahlus sunnah. Ya? Boleh saja semua orang mengaku ahlus sunnah. Torekat-torekatnya pun mengaku ahlus sunnah. Tetapi ahlus sunnah mengakui atau tidak? Nah ini. Ya. Artinya al-haq yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah sama enggak dengan dia? Kalau tidak sama berarti dia tidak bisa, tidak diakui oleh ahlus sunnah itu sendiri. Nah, ya, oleh karena itu rata-rata semua mengaku ahlus sunnah. Nah, sehingga salah satu syair yang sering kita dengarkan, ya, dari para ulama, mereka menyatakan kullun yadda'i waslan bilailah wa laila la tuqirru bidzaka, semuanya mengaku ada hubungan dengan si Laila. Laila adalah wanita cantik, tetapi wanita cantik itu tidak mengaku, tidak pernah mengaku, ya, bahwa dia punya hubungan dengan orang tersebut yang mengaku-ngaku tadi. Maksudnya banyak orang mengaku ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah tidak mengakui dia sebagai ahlus sunnah, yakni orang yang benar-benar di atas al-haq. Nah, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi demikian. Kalau kita lihat jamaah tabligh misalnya, yang pusatnya di India sana, India, Pakistan, Bangladesh, ya, di sana ada kuburannya pimpinannya dan saudaranya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dan Yusuf, ya, yang para ulama kita telah berkunjung dan menyaksikan, melihat kuburan tersebut, ya, di arah kiblat, yang mereka sholat berdoa sebagai perantara syafaat, wasilah, tawassul namanya. Penduduk kuburan tersebut, penghuni kubur tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk menyampaikan doa, ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawassul. Ini syirik. Syirik lawannya tauhid. Ya, dosa yang paling besar. Nah, ditambah lagi mereka sering menyampaikan cerita-cerita dongeng yang dibangun di atas hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Ya, mereka tidak memiliki rujukan yang jelas dari para ulama-ulama terdahulu. Ini jamaah tabligh. Ya. Sehingga kebanyakan mereka beribadah di atas bid'ah-bid'ah tadi. Nah, kalau kita tidak jelaskan, ya, coba lihat dalam keadaan kita menjelaskan berapa banyak kaum muslimin yang terjerumus di dalamnya. Bahkan dari orang-orang yang memiliki kecerdasan, iya, dari para dosen, bahkan ya rektor atau lebih dari itu, ya, bisa terpengaruh dengan jamaah ini. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu tadi, tidak memiliki pondasi modal yang kuat, diberi nasihat, ya, dengan menampilkan sholat tahajud misalnya, qiyamul lail, akhirnya orang yang tidak mengetahui tertarik masuk di dalamnya. Nah, padahal mereka memiliki berbagai kerusakan akidah, berbagai bid'ah-bid'ah. Naam. Wa ghairuhum ma dzakarahumul ulama. Iya, jadi ini pentingnya kita banyak mempelajari tentang madhab atau firqah-firqah, tapi tidak memberi contoh. Naam. Tidak memberi contoh. Akhirnya tidak memberi pemahaman yang benar kepada mad'u, kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka pun terjatuh di dalam kelompok-kelompok tadi. Nah, maka suatu bentuk darurat, yaitu kita sebutkan contoh-contohnya. Apalagi di zaman sekarang yang begitu menyebar, ya, menyebar di seluruh dunia. Da'i-da'inya pun menyebar. Bagaimana sikapnya da'i yang benar? Wajib dia menjelaskan al-haq. Wajib dia menjelaskan kebenaran. Falhamdulillah, yakni al-masyayikh alladzina kanu yatahashawna dhikrahum, saru yusarrihuna bi asma'ihim. Walillahilham. Segala puji bagi Allah, para ulama kita, ya, mereka sekarang telah menyebutkan dengan sharih nama-nama kelompok-kelompok yang menyimpal tadi, yang menyimpang dari siratal mustaqim, dan bahkan menyebut nama-nama orang-orang yang berada di dalamnya, dai-dainya. Alhamdulillah, ini adalah wajib. Naam, yakni para ulama menyebut, ulama ahlus sunnah menyebut, kalau di zaman sekarang menyebut tentang Hasan al-Banna, Said Qutb. Karena Said Qutb ini tokoh yang sangat terkenal, memiliki kitab, bahkan diterjemah dalam bahasa Indonesia, dibaca oleh kaum muslimin, yang sangat terkenal adalah kitab tafsirnya, Fi Dhilalil Quran. Ya, dibaca oleh kaum muslimin, dia ahli bahasa, ahli retorika, ya, sangat mumpuni di dalam menyihir, ya, para pendengar atau orang yang membaca kitab-kitabnya, sekalipun tidak dibangun di atas dalil. Sehingga dengan bahaya yang seperti ini, ulama menyebut dan menjelaskannya, menyebut secara ta'yin individunya, namanya disebut Said Qutb, hati-hati dari kitab-kitabnya, jauhi dia, pemikirannya demikian, mengandung celaan kepada para nabi. Naam, pemikirannya menyatukan agama, pemikirannya ululiyah, sampai kepada meyakini bahwa Allah dapat bersatu dengan hambanya dalam tubuh hambanya. Naudzubillah, sampai demikian keyakinannya Said Qutb di dalam tulisan-tulisannya. Di bahaya yang seperti ini yang dibaca oleh kaum muslimin, maka menjadi wajib untuk disebut. Bagaimana kalau tidak disebut, cuma menyebut saja kelompok-kelompok yang dulu dari Khawarij, ya, Syiah Rafidah, tidak disebut Murji'ah, tidak disebut Said Qutb, tidak disebut kitab-kitabnya Said Qutb. Jelas kaum muslimin tidak akan tahu bahwa Said Qutb ini tok orang yang harus dijauhi, yang berbahaya akidahnya, ya, jauh menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, siratal mustaqim. Naam, idza kana ma fi khatar, kalau memang ada bahaya di dalamnya, maka la ba's, tidak mengapa, bahkan wajib untuk disebutkan. Idza kana fi khatar wa hum yajurruna asy-syabab fi awsatihim, fi awsatihim, ya, apalagi mereka menyeret para pemuda kaum muslimin untuk bergabung di dalam keyakinan kelompoknya. Naam, bal ya'khuduna bi azimmatihim, bal yuharibuna bihim ahlus sunnah, ya, bahkan mereka merebut para pemuda kaum muslimin masuk di dalam golongannya, ya, lebih dari itu, bahkan nanti mereka akan mencela ahlus sunnah, memerangi para ulama-ulama ahlus sunnah, dan ini terbukti, ya, terbukti. Naam, yang akhirnya orang-orang yang terpengaruh dengan Qutbiyah ini, Said Qutb, sudah mencelah seluruh kebanyakan ulama-ulama di zaman sekarang, ulama ahlus sunnah seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang ada di zaman kita, itu dicela oleh mereka, dikatakan ulama yang tidak paham fikul waqi', dikatakan demikian-demikian, ulama yang hanya mengetahui sekitar celana dalam saja. Ini pengaruhnya, ya, menyeret kepada memerangi siapa? para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Demikian. Maka kalau demikian adanya, wajib untuk disebutkan. Yudhkaru ismu asma'uhum wala karamatalahum. Disebutkan nama-namanya. Ya, tidak lagi kita ada kemuliaan. Nah, tidak perlu kita berdalilkan wajib kita muliakan. Nah, kita muliakan orang-orang yang pantas dimuliakan. Ya. Dan kita rendahkan orang-orang yang pantas untuk direndahkan. Kalau memang ya, dia orang-orang yang getol, dai dan keras di dalam penyimpangannya tersebut. Taib. Nas'alullah al-afiyah. Pertanyaan ketiga. Iya, selesai pertanyaan kedua. Kita masuk pada pertanyaan ketiga. Hal lin nisa tahdhirun nas min kutubi sayyid kutub. Min kutubi sayyid kutub. Apakah juga kaum wanita dari kalangan muslimat, ya, boleh untuk memperingatkan manusia dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb? Sayyid Qutb yang telah kita sebutkan tadi, yang tokoh yang sangat terkenal, ahli bahasa, jago retorika, dapat menyihir, ya, orang-orang yang mendengarkan omongannya, penjelasannya. Iya. Apalagi kitabnya yang kita sebutkan tadi, Tafsir fi Dhilalil Quran, sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, dan banyak orang-orang, tokoh-tokoh politik, orang-orang pintar yang senang dengan kitab ini. Dijadikan sebagai kitab induk, sumber masdar rujukannya. Nah, sehingga kalau membaca kitabnya Sayyid Qutb ini, orang pun menjadi ahli dalam membuat-buat syair, ya, karena memang bidangnya dia. Tapi dalam hal dalil, mendudukkan dalil pada tempatnya, bukan bidangnya Sayyid Qutb. Orang masing-masing punya bidang. Nah, bukan bidangnya di dalam ilmu hadis, mensahihkan dan melemahkan hadis. Nah, oleh karena itu, ya, wajib ditahdir sekalipun kepada kaum wanita. Bahkan kaum wanita pun, para da'i, ya, muslimat, wajib untuk menjelaskan kitab-kitab Sayyid Qutb ini. Ya, akan disebutkan oleh beliau dalam menjawab pertanyaan ini dari kitab-kitab Sayyid Qutb. Nah, kata beliau, Allah, idza indana nisa tuhadziruhunna indama talibat tuhadziruhunna bil ism kutub Sayyid Qutb wa manhajihi. Nah, kalau kita yang belajar itu ada kaum wanita, wajib kita peringatkan juga mereka. Ya, para penuntut-penuntut ilmu dari kalangan kaum wanita wajib untuk memberi peringatan tentang, ya, kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Disebut namanya, nama-nama kitabnya dan metode dia. Seperti kitabnya Dhilal, Tafsir fi Dhilal Quran tadi. Kitabnya Al-Adalah. Wajib untuk dijelaskan kebatilannya. Untuk dijauhkan kitab ini. Walhamdulillah, yakni al-an tala'a i'tiraf min Muhammad Qutb. Innal kutub allati allafaha Sayyid Qutb qabla Dhilal qad hadhara minha. Masya Allah. Nah, dan alhamdulillah, sekarang telah nampak dari pengakuan saudaranya Sayyid Qutb, yaitu Muhammad Qutb, ya, bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb sebelum Al-Dhilal itu telah ditahdir darinya, telah diperingatkan kesesatannya. Nah, ini pengakuan dari saudaranya sendiri, Muhammad Qutb, kata Syekh. Masya Allah, ba'da 30 sana atau 40 sana ta'ti taqulu hadzir minha. Iya, tetapi subhanallah, setelah 30 tahun atau 40 tahun barulah engkau datang untuk mengatakan mentahdir dari kitabnya ini. Ba'da mahalaka fiha syabab, setelah binasa para pemuda terjerumus dari sekian tahun. Nah, baru kemudian dia mengaku setelah berjatuhan, berguguran kaum muslimin karena sebab kitab-kitab tadi yang sudah dibaca. Nah, kalau antum tahu ya IAIN di Indonesia ini, nah, sangat getol dengan kitab-kitab Said Qutb. Bahkan diwajibkan ya mereka jadikan sebagai sumber masdar kitab Said Qutb. Oleh karena itu, selalu yang membaca kitab ini pandai dalam berargumen. Ya, karena memang dari gaya bahasanya diakui dia memang ahli bahasa. Naam. Ya. Tapi apakah memberi manfaat dengan kepandaian bahasa dan retorika? Tidak memberi manfaat, justru memberi madarat, yaitu akan mendatangkan sifat al-jadal, kepandaian dalam berdebat, naudzubillah. Sehingga maunya selalu debat, senang dengan debat. Ya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nah, ini berarti bentuk ghish. Ya. Ini penipuan terhadap umat. Sudah berlalu 30-40 tahun baru ada penjelasan. Sudah sekian kaum muslimin terjerumus, tersesat, barulah dia mengaku saudaranya ini Muhammad Qutb. Nah, maka kata Syekh, ini adalah bentuk ghish, penipuan terhadap umat, yang dimana sebelumnya dia mengizinkan bi khattihi an tutba jami'an, untuk dicetak kitab-kitab tersebut. Bahkan haraba alladziina tuba'uha bi ghairi idznihi. Bahkan dia marah kalau orang-orang yang mencetaknya tanpa minta izin kepadanya terlebih dahulu. Nah, jadi sudah memberikan izin untuk mencetak, ya, sudah ratusan bahkan ribuan kaum muslimin berguguran, ya, terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan Said Qutb. Barulah setelah itu, ya, menyatakan pengakuannya bahwa memang kitab-kitab ini adalah kitab yang keliru, yang wajib untuk diperingatkan. Entah apakah ini basa-basi, ya, tipu daya, berpura-pura. Nah, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, kam akala fiha min al-amwal wal maliyin ala hisabi aqaidil ummah wa syababil ummah. Berapa banyak dari jutaan, ya, umat ini jadi korban, ya, dengan akidah-akidah tadi, dengan keyakinan-keyakinan Said Qutb tadi. Limadha hana as-sahaba ala syababil ummah? Mengapa dia menghinakan sahabat di tengah-tengah para pemuda umat kaum muslimin? Naam, Said Qutb adalah dalam ucapan-ucapannya melecehkan, banyak melecehkan sahabat, bahkan para nabi. Naam. Yarhamukallah. Seperti misalnya Nabi Musa dikatakan apa? Penakut. Penakut atau apa bahasa anunya itu? Pengkhianat, ya. Pengecut. Setelah dia meninju, ya, seseorang tidak sengaja, tidak ada niat untuk membunuhnya, orang yang ditinju itu mati. Lalu setelah itu Nabi Musa meninggalkan tempat tersebut, ya, karena khawatir madaratnya dari kaum, orang ini akan menyerang, membunuh Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa meninggalkan tempat itu untuk bersembunyi, dikatakan ini sebagai apa? Penakut atau pengecut. Ini pelecehan terhadap Nabi. Ini ucapannya Said Qutb. Nah, apalagi kalau cuma sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bentuk-bentuk syatam, bentuk-bentuk celaan. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah memiliki ghirah, kecemburuan. Nah, kecemburuan dalam membela al-haq, kecemburuan di dalam membela ahlul haq, apalagi dari kalangan para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Sekarang banyak kaum muslimin mereka lebih girahnya terhadap Said Qutb lebih dari para nabi kecemburuannya. Kalau Said Qutb yang dicela, siap mengorbankan jiwanya, marah. Tapi kalau nabi yang dicela, ya mereka tenang-tenang saja. Nah, ini musibah ya dari yang menimpa para pemuda kaum muslimin. Nah, makanya Syekh menyatakan ghiratuhum ala Said Qutb akthar minal anbiya wa akthar minas sahabah wa akthar min aimmatil Islam. Ghirahnya, kecemburuannya dalam membela Said Qutb lebih besar daripada kecemburuan dalam membela nabi, dalam membela sahabat, dalam membela para imam-imamnya Islam, tokoh-tokoh kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam. Limadha? Kenapa? Li'annahum rabatuhum bimanhajihi takfiri al-khariji. Karena para pemuda ini tadi sudah dipola ya pemikirannya, manhajnya, pemahaman Islamnya ya dengan pemahaman takfir al-khariji, pemahaman pengkafiran khawarij. Sudah dipola sedemikian rupa dengan metode-metode tadi ya, secara bertahap ya, pujian terhadap Said Qutb, lalu diberikan kitab-kitabnya, dicetak. Nah, berkawan dengan orang-orang yang cinta kepada Said Qutb, ini juga berbahaya ya. Orang-orang cinta dengan Said Qutb akan dengan tidak terasa ya, dia akan memasukkan, baik itu gaya-gaya bahasanya, masukkan pada kepribadian kita. Nah, karena dia orang yang cinta dengan Said Qutb, orang yang telah paham bagaimana metode Said Qutb dalam memberi pengaruh, mempengaruhi para ya mad'u, para pendengar, maka dia akan terapkan pada diri kita. Nah, ini bahayanya. Nah, akhirnya ketika Said Qutb dicela, bangkit semangatnya membela. Ya, cemburuannya lebih besar daripada ketika yang dicela itu para imam-imamnya kaum muslimin, para sahabat. Naudzubillah. Fahanat alaihim kullu bid'ah Said Qutb. Maka terhinalah mereka dengan semua bid'ah-bid'ahnya Said Qutb dan semua kesesatan-kesesatannya. Wa kullu akhtarihi hanat kulluha kullu hadza. Naam, bahkan mereka terhina dengan segala bahaya-bahaya pemikiran Said Qutb. Idan hadhil kutub yajibu an tuharab. Oleh karena itu kesimpulannya, kitab ini wajib untuk diperangi, dijauhkan dari umat, yaitu kitab Dhilal, tafsir fi Dhilalil Quran, yang penuh dengan mali'um bidhalal, penuh dengan kesesatan-kesesatan. Demikian pula kitabnya Taswir Al-Fanni. Sudah tiga kitabnya Said Qutb yang disebut, Dhilal, Al-Adalah, Taswir Al-Fanni. Kata Syekh, kitabnya ini, Taswir Al-Fanni ini, dan Syekh sudah punya bantahan ya, kitab khusus dibantah kitab ini, Taswir Al-Fanni, sama Syekh Rabi hafizahullah. Kata beliau, ma ra'aitu ajra'a min hadzal insan ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling lancang terhadap kitabullah dan terhadap sunnah Rasulullah dari Said Qutb dalam kitabnya Taswirul Fanni. Karena memang dibahas oleh beliau, dibaca, dibahas, dan dibantah dengan bentuk tulisan ya. Naam, kata beliau, saya tidak melihat yang orang yang paling lancang terhadap Al-Quranul Karim dan terhadap sunnah Rasulullah dari Said Qutb dalam kitabnya Taswirul Fanni. Ini yang berbicara, bukan kita ya. Orang yang sudah membahas kitab itu, sudah membaca, sudah mempelajari, bahkan sudah membantah dalam bentuk kitab tersendiri, dalam bentuk tulisan. Beliau menyatakan demikian. Ya ikhwata aslul balaya, wahai saudaraku, ini sumber malapetaka yang dia bangun di atas usul fi ghayatil khabath, prinsip-prinsip dalam puncak kejelekan, dalam puncak kesesatan, dalam puncak kelancangan. La ilaha illallah. Ini kata-kata Syekh yang menunjukkan memang luar biasa. Ya, dia menghalalkan musik dengan jenis-jenis, segala jenis-jenis musik, dia menghalalkan sinema, drama-drama, ya, dengan jenis-jenisnya. Nah, antum tahu drama, sinema, sinema ini ternyata bahasa Arab, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Iya, iya kan? Sinema itu kan drama artinya. Nah, ternyata itu dari bahasa Arab. Nah, jadi cara-cara dakwah sekarang kan begitu. Tum lihat, lihat acara televisi yang berbau religius katanya, ya, semua dengan jenis-jenisnya dalam bentuk film, drama-drama bermacam-macam. Ya, ada sebagai ustaz berjubah, bersurban, ya, cukur jenggot, ya, gundul jenggotnya, atau yang berjenggot. Nah, melawan para jin, bahkan dia tangkap jinnya dimasukkan dalam botol, iya, naudzubillah. Film-film seperti ini, ya, berperan sebagai ustaz. Akhirnya orang yang menonton, wah, oh, ustaznya ini masya Allah, kawi, kuat, kuat imannya. La ilaha illallah. Iman apa yang seperti ini? Ini menunjukkan iman yang lemah, yang tidak paham tauhid yang benar, tidak paham sunnah Rasulullah, ya, tidak paham apa yang halal, apa yang haram, tidak paham. Seandainya dia paham, dia tidak akan masuk dan mempertontonkan drama yang seperti ini, yang merusak keyakinannya kaum muslimin. Ya, akhirnya kaum muslimin keyakinannya, oh, ini boleh ini. Ya, boleh apa namanya? Boleh bermain-main dengan jin. Ya, kalau begitu coba-coba saya bertapa. Saya nanti mau tes-tes juga tangkap jinnya. Ya. Ini kan contoh naudzubillah yang merusak akidah keyakinannya. Sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Nah, belum lagi disertai dengan musik-musik, ya, belum lagi disertai dengan pemeran wanita cantik yang mendampingi ustaznya, ya kan? Semua ini contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang keliru. Nah, akhirnya, wah, ustaznya saja berdampingan dengan wanita cantik, apalagi kita, bukan ustaz, kan begitu. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi madorotnya sangat banyak. Madorotnya sangat banyak. Nah, ditonton oleh kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin hampir punya televisi di rumah. Dipertontonkan hal-hal yang seperti ini. Ini kan dakwah namanya. Ya, bentuk dakwah. Nah, sekarang kalau da'i-da'i kaum muslimin diam, tidak menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya, ya, diam dari hal-hal ini, bagaimana para korban ini mau tahu? Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa ini salah ternyata? Nah, ya, ternyata salah. Ustad-ustad yang berperan sebagai, ya, apa bahasanya, sebagai apa, sebagai protagonis, ya, dalam bahasa ilmiahnya, tolonya, orang kita bilang tolonya, iya, membawa tasbih besarnya seperti seperti bawang itu, bawang yang besar itu, bawang apa namanya itu, Bombay, ya, tasbihnya dibawa sambil tangannya subhanallah subhanallah, melawan musuhnya, ya, siapa musuhnya? Nah, melampir katanya, ya, para tukang sihir, sahara, ya, para dukun, tukang sihir, itu lawannya. Naam. Ya, akhirnya menyerang musuhnya dengan diayunkan tasbihnya. Ya. Semalampirnya tadi langsung hilang. Terbakar. Naam. La haula wala quwata illa billah. Ini semua contoh yang sangat ya, jelas kekeliruannya, kebatilannya. Naam. Tetapi demikianlah syaitan. Karena sebab al-jahal, sebab kejahilan kita. Ya, ketidakpemahaman kita terhadap agama Allah yang benar. Kita tidak mengenal ulama yang benar siapa. Siapa ulama-ulama yang harus kita merujuk padanya, kita jadikan sebagai tokoh, sebagai pegangan. Kitab-kitab mana yang benar untuk kita jadikan sebagai sumber. Ya, ini sering yang saya sampaikan, dua, cuman dua hal yang melandasi kebanyakan ya kesesatan-kesesatan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat. Karena mereka tidak mengenal siapa tokoh yang sesungguhnya sebagai figur yang pantas untuk kita merujuk. Dan mana kitab-kitab yang mana yang benar untuk kita baca, kita jadikan sebagai sumber referensi. Ini dua sebabnya. Kalau ini dua kita tidak paham, pantas akan terjadi kesesatan di mana-mana. Ya. Karena sesuai dengan bacaannya. Sesuai dengan bacaannya. Siapa yang kaum muslimin berkembang-berkembang tidak diajari, pas sudah punya pemikiran, sudah bisa membaca, ambil kitab, ternyata yang dibaca kitabnya Said Qutb. Sudah akan terpola prinsip-prinsip hidupnya dengan Said Qutb. Ya, berarti mujur-mujuran, nasib-nasiban, alhamdulillah, kalau pas yang kitab yang diambil, kitabnya ulama ahlus sunnah. Misalnya kitabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, alhamdulillah. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim, alhamdulillah. Dan ini berapa banyak yang saya sendiri mengalami, ya, berinteraksi langsung, sebagian kaum muslimin yang awam, ternyata dia punya pemahaman ahlus sunnah, alhamdulillah, fitrahnya ahlus sunnah. Dalam hal akidah, dalam hal sunnah, padahal dia apa? Tidak belajar khusus dengan melalui guru, tapi melalui kitab. Nasibnya Allah takdirkan dia mendapat kitab, ternyata kitab terjemahannya Imam Ibnul Qayyim yang dia baca. Ya, walhamdulillah. Dia dapat kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Nah, dia dapat kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir. Itulah yang menjadi bacaannya. Alhamdulillah. Tapi ini, ya sekali lagi ini betul-betul nasib yang baik. Ya, tapi kebanyakannya yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin bukan kitab-kitab ini. Ya, kitab-kitab yang sesat itu tadi. Kitab-kitab yang keliru. Iya. Tuntunan sholat misalnya yang menyebar, tuntunan sholat. Hah? Kunci ibadah. Kunci ibadah la ilaha illallah. Tidak ada dalil di dalamnya. Ya. Tidak ada dasar-dasar hadisnya dari mana. Pokoknya menjelaskan tata cara sholat demikian-demikian, baca demikian-demikian. Tidak ada dalil. Akhirnya itu yang dijadikan sumber hampir kebanyakan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Kunci ibadah. Ya kan, dari masih kecil kita. Masih SD, guru kita mengajari kita cara sholat dengan referensi kunci ibadah. Masih kecil kita. Nah, Allah musta'an. Ya, kepada Allah tempat mengadu. Makanya kita banyak berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Dan menjaga kaum muslimin wal muslimat. Melalui upaya-upaya yang kita curahkan, yang kita kerahkan dengan dakwah, ya, teman-teman dekat kita, teman-teman kantor, teman berdagang di pasar, seterusnya. Ada upaya untuk dakwah. Dengan cara ini insyaallah, ya, banyak dari kaum muslimin akan selamat dari segala bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.